kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku terbentuk untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan dulu kau tinggal.